Cendi, Ustadz Ruwaisy tidak masuk sama sekali kata tim Cendi. Ana tidak pernah tahu ada Ustadz Ruwaisy di situ, tidak pernah duduk bareng di Cendi Rosa, tidak pernah memberikan bimbingan apapun, tidak tertulis sedikit pun namanya di situ. Kok bisa yang minta maaf Ustadz Ruwaisy? Apa korelasinya, apa hubungannya?